lain itu ya, hitam, kemudian apa namanya rambutnya, kemudian bertanya ya, sekali bertanya, sekali keluar suaranya bagaikan apa namanya geledek gitu ya, bagaikan suara geledek yang bergemuruh seperti ini. Ini dengan keras Imam Ghazali berkata tentang hal tersebut, siapa Imam Ghazali, wakilan yang dikatakan yarfuqanihi, keduanya itu berlaku lembut lima fil mukminina, kepada orang mukmin berlaku lembut kepada orang mukmin, wayan haronihi, dan keduanya berlaku keras menghati al-kafiro wal munafiqo, kepada orang kafir dan orang munafik. Jadi pertanyaannya lemah lembut kepada orang mukmin dan kepada orang kafir serta munafik, bertanya dengan keras, bertanya apapun dengan keras ya. Kepada orang mukmin bertanya dengan lembut ya, dengan lemah lembut. Wayas alani, dan keduanya bertanya. Wayas alani, dan keduanya malaikat mungkar wa nakir bertanya, kullu insan, kepada setiap manusia, bertanya kullu insan kepada setiap manusia, bi lughatihi, dengan bahasanya sesuai dengan bahasanya, wayakula, dan keduanya berkata atau keduanya bertanya kepada mayit ya, yang telah dikuburkan, lahu, kepada mayit, apa yang dikatakan oleh malaikat kaluan akhir yang ditanyakan, yaitu man rabbuka ya, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu, wa man qiblatuka, apa kiblatmu, wa man ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu, wa ma imamuka, siapa imammu, wa ma minhajuka, apa jalan hidupmu, wa ma amaluka, dan apa yang kamu lakukan selama tinggal di dunia, apa yang kamu percayai, apa yang kamu yakini, apa yang kamu ambil, langkah apa yang kamu ambil, jalan hidup yang bagaimana yang kamu lakukan, dan apa yang kamu kerjakan selama tinggal di dunia. Kami tanya semuanya oleh malaikat kaluan akhir. Faman wafakallahu, faman, kemudian man, barang siapa, wafakahu, diberikan taufik, diberikan hidayah, hu, kepada man, siapa Allah, barang siapa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik ya, diberikan petunjuk oleh Allah, wafakallahu, dan apa namanya, barang siapa diberi ketetapan, diberi kemantapan oleh Allah, bilqauli tsabit, dengan perkataan yang tsabit, maka qaulan, berkata orang yang diberi taufik oleh Allah ya, mungkin karena kemampuannya, karena keilmuannya ya, sehingga bertanya hanya balik istilahnya begitu ya, ketika ditanya oleh malaikat mereka malah justru bertanya balik, wa man wakkalakuma alayya, wa man, dan siapa wakkalakuma yang memasrahi kalian berdua, alayya, kepadaku, siapa yang memasrahi kalian untuk bertanya kepadaku, siapa, wa man arsalakuma ilayya, dan siapa yang memutus kalian ilayya, kepadaku, siapa yang ngirim, yang memutus kalian berdua kepadaku, wa hadza, dan adapun ini, itulah yang ulu, tidak mengatakan hal ini illa, kecuali al-ulama ul-ahyar, kecuali ulama pilihan ya, ulama terpilih, ulama pilihan akan menanyakan seperti ini, diberikan taufik ya, sehingga menanyakan kembali kepada para lain. Artinya ketika mereka menanyakan, malah justru itu berarti orang-orang pilihan yang tahu bahwa siapa yang datang, yang datang ini siapa, tahu ini yang tanya ini siapa, juga tahu. Jadi kita orang mukmin juga demikian, kita tahu kalau nanti kita akan ditanya tentang ini ya, akan ditanya tentang rabbuka wa ma dinuka dan seterusnya, kita tahu ya, kemudian kita menyampaikan jawaban itu kepada malaikat mungkar nakir. Fayaqul, kemudian menjawab, fayaqul, kemudian berkata atau menjawab, ah, siapa ahaduna, salah satu di antara keduanya, malaikat mungkar nakir, mukminu dan ada pun orang mukmin. Wal mukminu ada pun orang mukmin yang diberikan anugerah yang menjadi seorang yang mukmin, dan semoga kita pun nanti mati dalam keadaan mukmin juga, dalam keadaan iman kepada Allah, sehingga kita termasuk golongan orang yang mampu menjawab pertanyaan di alam barzah nanti. Ada pun orang mukmin itu yang mulu berkata lama kepada malaikat kalbun akhir. Ada pun orang mukmin menjawab pertanyaan lama kepada malaikat kalbun akhir. Jawab bagaimana? Rabbi Allah wahdahu la syarika lah. Tuhanku Allah yang Maha Esa, la syarika lah, yang tidak ada sekutu baginya. Wal Islam dini, dan adapun agama Islam itu adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad itu nabiku. Wa khatam nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wal Ka'bah, wal Ka'bah itu kiblati, dan Ka'bah adalah kiblatku. Wal mu'minuna ikhwati, orang-orang mukmin itu adalah berikhwat, saudara, karena sesama muslim itu bersaudara. Sesama muslim itu bersaudara. Maka ditanya, siapa saudara-saudara? Ya, saudara-saudaraku ya adalah orang mukmin, para mukmin. Siapapun itu, ya, maka kita bersaudara. Ketika yang satu mendapatkan musibah, yang lainnya saling membantu karena sesama muslim, karena ya, sesama mukmin, sesama muslim saling membantu. Tawal al-ri wa taqwa, gitu ya. Jadi saling bantu-membantu dalam hal kebaikan dan taqwa. Wal Qur'an imami, dan ada dan Qur'an itu imam-imamku. Jadi saya hanya berpedoman kepada Qur'an. Apa yang dituntutkan di dalam Qur'an, saya lakukan. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, saya tinggalkan. Ya, karena imam Al-Qur'an sebagai pedoman, ya, pedoman kita, sehingga kita perlu harus, ya, kita harus wajib bagi kita untuk memedomani Al-Qur'an sebagai imam kita. Wa sunnatu min haji, dan sunnah adalah jalan hidupku yang harus saya tempuh, tidak harus sunnah. Wa ana qara'tu kitab Allahi, wa ana, dan saya itu qara'tu membaca kitab Allahi, saya membaca kitab Allah, ya. Saya membaca kitab Allah diupayakan pakai kita sehari-hari, ya, tidak ada lain. Kita diupayakan semaksimal mungkin untuk membaca Al-Qur'an, ya. Kita membaca Al-Qur'an karena akan ditanya, "Wa ma amalu, apa yang kamu lakukan?" Ya, tidak ada lain, ya. Ya, beribadah. Tidak ada lain, beribadah. Ya, di antaranya juga kita membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah, ya. Wa ana qara'tu kitab Allah fa amantu bihi, kemudian saya iman kepada kitab Allah. Saya beriman kepada kitab Allah. Sotak dulu, dan saya membenarkannya. Saya iman terhadap Al-Quran, terhadap kitab-kitab Allah, dan saya membenarkan, dan saya mempercayai bahwasanya itu memang ditugaskan. Memang Al-Quran itu memang diberikan kepada umat manusia secara keseluruhan sebagai pedoman, sebagai jalan hidup, ya, sehingga yang kita lakukan ini sesuai dengan rel-rel yang memang ditentukan oleh Dat yang Khalik, yang Maha menciptakan. Ya, jadi semua sudah ada jalurnya masing-masing, ya. Sudah dibuatkan jalan tol, ya. Sudah dibuatkan jalan yang rusak dengan milih. Kamu milih jalan tol apa jalan yang rusak bergelombang, ya. Sudah ada jalur laut, suruh milih. Kalau nanti kamu mau jalan tol, ya lakukan seperti apa di dalam Al-Qur'an, sehingga nanti masuk ke dalam surga ditinggal mulus jalannya, ya. Nah, jadi semua sudah diberikan jalan masing-masing. Tinggal pilih yang mana. Atau enggak suka dengan apa namanya menuju kepada tempat yang tidak disukai, maka menjadi masuk ke dalam. Nah, jadi semua sudah ada rambu-rambunya masing-masing, sudah ada jalurnya masing-masing, tinggal kita pilih. Karena kita memilih, kita pengennya sih melalui jalur yang lurus, jalur yang tidak ada hambatan, jalur yang tidak ada rintangan, ya. Kemudian kita dapat menuju surga, menuju ridho Allah, ya, dengan yang cara yang mudah. Yang paling mudah itu apa? Ya, dengan kita memperbanyak zikir, dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, ini kan salah satu cara agar kita nanti diberikan kemudahan ketika kita nanti boyong, ya. Kita nanti kan kita akan boyong, ya. Dia hari akhir nanti kita akan boyok menuju alam mahsyar, ya. Boyongan terus. Kita masih ngontrak, ya. Hidupnya ini ngontrak. Setelah ngontrak, nanti kita ngontrak lagi ke alam barzakh, kemudian ke alam mahsyar. Setelah itu baru diberi rumah yang sungguhan, ya. Rumah sungguhannya, dan semoga kita semuanya diberikan rumah sungguhan yang enak, yaitu masukkan ke dalam surganya. Wayakulani, dan keduanya malaikat munkar wa nakir berkata, lalu kepada apa yang ditanya kepada si mayit, malaikat munkar dan nakir bertanya kepada si mayit, ila ufiko, apabila diberikan taufik, ya, apabila diberikan petunjuk, lil jawab, untuk dijawab. Maksudnya apabila kita, apabila si mayit ini mampu menjawab, ya, menjawab seperti tadi radhiyallahu wahdahu syarika dan seterusnya. Ketika si mayit itu bisa menjawab itu, maka malaikat akan berkata, sudah, kamu benar apa yang kamu katakan tadi. Wanam nauman terarus, wanam dan tidurlah. Wanam dan tidurlah, nauman terarus, bagaikan tidurnya pengantin. Jadi pengantin, tahu ya tidurnya pengantin, ya? Ya, tidurnya pengantin itu tidak boleh dikabulkan. Ya, setelah terjadi apa namanya angkat kemudian tidur, nah, siapapun tidak boleh mengalami juga. Jadi tidurnya seperti pengantin yang tidak bisa tidur yang nyenyak, senyap-nyenyak yang tidak boleh digangguin siapapun. Wanak nama terlarus tidurlah bagaikan tidurnya pengantin. Allah dilayu yang tidak dibangunkan, yang tidak membangunkannya, membangunkan arus. Illa melainkan ahabban nas ilaihi, kecuali orang-orang yang mencintai siapa manusia kepadanya. Yang membangunkan itu ya orang-orang yang datang, ya, orang-orang yang ziarah, itu yang membangunkan. Oh, ternyata si ini datang, ya silakan, mau tahlil silakan. Ya, sampai tahu siapa saja yang datang, tahu makanya anak itu hendaknya senantiasa mendoakan orang tuanya dan menziarahi makamnya, kan begitu. Karena itu juga apa namanya sebuah kerinduan, ya, bagi orang tua atau orang terdekatnya, sebuah kerinduan didatangi orang terdekat, ya, orang tercintanya, itu sebuah kerinduan yang memang itu. Makanya kalau lama nggak didatangi, lama nggak diziarahi, ya, kayak kering, ya, kayak kering. Makanya tetap apa namanya tidur dengannya kalau selama dia mukmin, gitu ya, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu, suruh tidur senyanyi-nyanyi, kecuali nanti kalau ada orang datang baru dia akan bangun. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, dan di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan annahuma, bahwasanya malaikat munkar wa nakir yaqulani, keduanya berkata Yang pula keduanya berkata lam kepada si mayit, makum tatakulu fi hadzal nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, makum tatakul, apa yang kamu katakan fi hadzal nabiyyi Muhammadin, tentang Nabi Muhammad ini, bagaimana pendapatmu, ya, bagaimana pendapatmu, atau apa yang bisa kamu katakan tentang Nabi Muhammad ini, ditunjukkan. Fayaqulu, kemudian si mayit itu berkata, Fayaqulu kemudian berkata al-mu'minu, orang mu'min yang mayit tadi berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, asyhadu saya bersaksi annahu, bahwasanya Nabi Muhammad itu abdullahi wa rasuluh, dan rasulnya merupakan abdullahi wa rasuluh, merupakan hambanya dan rasulnya, utusannya, ya. Jadi ketika kita ditanya tentang Nabi Muhammad itu siapa, maka kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Allahi wa Rasul. Kita wa ma kafir wal munafiku, wa ma kafir, dan ada pun orang kafir wal munafiku dan orang munafik itu fayusol, diperoleh lama bagi keduanya, bagi orang kafir dan munafik. Yusolu diperoleh lama bagi keduanya, bagi kafir dan munafik. Apa yang diperoleh? Rohbun, ketakutan. Orang kafir dan orang munafik itu mengalami ketika ditemui oleh malaikat Jibril wa Nabi. Kalau orang mukmin ditemui oleh malaikat Jibril wa Nabi, tahu kalau mereka nanti akan bertanya dan pertanyaannya apa, ya tinggal apa jawabannya. Karena kita kan di dunia ini sudah diberi contekannya ya. Ya, nanti sudah diberi contekannya, tinggal nanti menerapkan seperti ini kan contekannya. Contekannya seperti ini, jawabnya bagaimana? Nanti di sana tinggal dipraktekkan saja. Makanya di kita banyak-banyak praktek ya. Kita banyak-banyak praktek. Kalau kita tidak terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan seperti dia, bahwasanya pokoknya di dalam benak kita, di dalam hati kita, kita tanamkan bahwasanya Islam itu adalah agama ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi itu. Terus tanamkan. Orang iman itu kan kelihatan dari situnya. Bukan hanya di mulut, tapi juga di hatinya. Ketika di hatinya itu sudah tertanam hal demikian, maka nanti akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, bagi orang yang kafir dan munafik, yusorulah kepada diperoleh bagi keduanya apa apapun ketakutan. Mereka takut. Datang saja malaikat Jibril dan Nabi itu mereka masuk ketakutan. Fa'il bulan itu kemudian mereka berkata, menjawab ya. Mereka berkata lauma kepada malaikat Jibril dan Nabi. Yang bulan berkata kafir dan munafik lauma kepada malaikat Jibril dan Nabi. Ketika ditanya marobuga, wamati buga, wamanabi buga, ditanya seperti itu, yang mereka jawab apa? Hah, la atri, saya tidak tahu. Nah, itu jawab mereka, tidak ngerti. Ya, apa maksudnya? Kemudian ditanya ini, tidak ngerti. Ya, mereka hanya menjawab, la atri, saya tidak tahu. Tidak tahu semuanya. Makanya, pada kita tetap berdoa, berdoa agar kita tetap diberikan iman sehingga nanti kita akan aman di hari akhir nanti. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat Tirmidzi menurut Imam Tirmidzi, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yuqal dikatakan li ahadihima, pada salah satu di antara keduanya, pada salah satu di antara dua malaikat itu al-munkar, yaitu malaikat munkar, walil akhir, dan malaikat yang lain itu an-nakir, yaitu malaikat nakir ya. Ada malaikat munkar dan malaikat nakir salah satunya. Wadzakara, dan menyebutkan Ibnu Yunus, Ibnu Yunus menyebutkan siapa Ibnu Yunus, anna malakai al-mukmin, bahwasanya dua malaikat mukmin, yukalu dikatakan lauma bagi keduanya, yukalu dikatakan lauma bagi keduanya, dua malaikat ini datang bagi orang mukmin ya. Itu yaitu malaikat yang mubasyir ya. Mubasyir wa basyir, yaitu malaikat yang mubasyir membawa apa berita gembira, wa basyir dan merupakan kabar gembira. Kedatangannya saja itu membahagiakan. Bagi orang mukmin itu kedatangan malaikat munkar dan nakir itu membahagiakan. Saya sudah tahu jawabannya, saya tinggal menjawab saja, selesai. Dan setelah selesai ditanya, maka tadi orang mukmin akan diberi ucapan enam kaum mata arus, tidurlah bagaikan tidurlah tidurnya pengantin. Nah, akan enak basir, dan sekaligus mubasyir memberikan kabar gembira. Wa ahwalul mas'ulina, dan adapun keadaannya orang-orang yang ditanya. Wa ahwalul mas'ulina, dan adapun keadaannya orang-orang yang ditanya itu mukhtalifatun, berbeda-beda. Adapun keadaannya orang-orang yang ditanya itu berbeda-beda, antara satu dengan yang lainnya tidak sama ya. Beda-beda keadaannya, macam-macam. Tadi keadaan antara orang kafir, munafik dan orang mukmin saja tidak sama. Kalau orang mukmin itu kan tenang ya. Kalau orang kafir dan orang munafik itu ketakutan. Mereka dilanda ketakutan yang luar biasa ya. Dan mereka berharap semoga tidak berhadapan dengan malaikat. Yang mereka harapkan itu, tetapi tidak bisa, tidak boleh ya terlewatkan, itu pasti harus dilalui. Faminum, kemudian diminum di antara mereka, diminum di antara mereka, di antara orang yang ditanya itu, yaitu man yas'al, man yas'alu, ada man, ada orang di antara mereka, terdapat man orang yas'aluhu, yang menanyainya kepada man, siapa al-malakani, man dua malaikat. Di antara mereka ada yang ditanya oleh dua malaikat ya, jami'an semuanya, secara langsung dua-duanya datang tasdi dan alaihi, ya, dengan berat, ya, datang dengan berat. Jadi mananyainya itu yang ya, dengan agak sedikit keras, gitu ya. Mananyainya juga apa dengan pertanyaan yang lengkap, mananyainya sampai detail, gitu ya. Wa minhum, dan diantara mereka man yaslamu juga ada yang ditanya ahaduman, salah satu dari keduanya oleh salah satu di antara malaikat juga dan nakir takfifan alaihi, karena meringankannya. Ada yang untuk memberatkan, ya, maka malaikat juga dan nakir datang pada satu mayit, datang pada satu mayit, sehingga niatnya itu tasjidan untuk memberatkan, dan ada kalanya untuk meringankan. Maka yang datang hanya salah satu malaikat mungkar atau malaikat nakir, salah satu saja, sehingga takfifan, ya. Maka di situ kedatangannya itu takfif, meringankan. Wa kaifiyatu su'ali wal jawabi, wa kaifiyatu, dan tata cara, wa kaifiyatu, dan adapun tata cara as-su'ali wal jawab wal jawabi, adapun tata cara bertanya dan menjawab, cara jawab bertanya dan jawabnya itu tidak sama, mukhalifah, tidak sama, berbeda. Pertanyaannya, keadaannya yang ditanya itu berbeda, dan tata cara bertanyanya juga berbeda. Bertanyanya tidak sama, menjawabnya pun juga tidak sama. Jadi keadaan masing-masing mayit itu tidak sama antara satu dan yang lainnya. Faminhum, kemudian minhum, di antara mereka, minhum di antara mereka terdapat man, orang di antara mereka ada man, orang yus'alu, yang ditanya di antara mereka, di antara mayit-mayit itu man, ada yang yus'alu, ditanya anba'di tikodatihi, ditanya tentang keyakinannya, ya, tentang ikhtikotnya, tentang keyakinannya, tentang firqoh-firqohnya. Nah, ada yang ditanya, ya, tentang keyakinannya bagaimana, tentang Islamnya bagaimana, tentang imannya. Wa minhum, dan di antara mereka ada man, ya, orang yus'alu, yang ditanya ankuliha, tentang semuanya. Ada yang ditanya hanya tentang ikhtikotnya saja, hanya ada juga yang ditanya semuanya, ya, dari ujung barat sampai ujung timur ditanyakan macam-macam pertanyaannya, tata caranya menjamin juga macam-macam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yus'aluna, mereka ditanya, intinya yus'aluna, mereka ditanya anis syahadatain, daripada dua syahadat. Yang intinya itu ya satu, intinya kamu termasuk orang yang mengucap dua kali syahadat atau tidak, ya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang demikian apa tidak. Jika mengucap, maka dia orang Islam, dia orang iman, ya, tentunya dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itikad tadi, tentang agama, tentang kiblat, tentang nabi dan sebagainya. Kalau tidak mengucap dua kali syahadat, maka dia tidak akan tahu kiblatnya di mana, agamanya apa, sunnah apa, amalnya apa, minhajnya apa, imannya apa, tahu. Karena dia belum pernah mengucap dua kali syahadat, sehingga tentunya tidak memahami tentang Islam. Wa qala, dan berkata siapa Ikrimah, yus'aluna, mereka ditanya, yus'aluna, mereka ditanya anil iman, tentang iman, yus'aluna, mereka ditanya anil iman, tentang iman, di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka ditanya tentang iman kepada Nabi Muhammad. Wa amri tauhid, dan juga ditanya tentang, ya, tentang perkara tauhid, tentang apa, mengesahkan Allah, ditanya tentang Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tahu siapa Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, ya. Demikian juga tentang tauhid, mentauhidkan Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa idza mata, dan apabila mati, meninggal, wafat, tewas, dan macam-macamnya, ya. Apabila mati, siapa jama'atun, sekelompok orang, apabila mati jama'atun, sekelompok manusia, di waktu wahidin, di dalam satu waktu, dalam satu waktu ada sekelompok orang mati, di akoli mukhtalifatin, di tempat yang berbeda-beda. Bagaimana ketika ada yang satu waktu, ya, di waktu hari yang sama, yang meninggal banyak, kan ada tunggu setelah ini kayak kemudian ya jam berapa nanti kamu bisanya jam 10 karena jam 8 masih meningkatkan yang satunya. Tidak seperti ini ya, tidak berlaku bagi malaikat muka dan nakir. Bagaimana jika apa namanya ada yang mati secara banyak ya, kemudian satu waktu di tempat yang berbeda-beda, maka su'ilu, mereka akan ditanya jami'an semuanya, mereka akan ditanya semuanya tidzalikal waqti, pada waktu itu juga ya, pada waktu itu juga la mani'a, tidak ada penghalang min dzalika hadai hal tersebut. Jadi semua akan ditanya di waktu yang sama bareng-bareng ya, sekalipun tempatnya berbeda ya, sekalipun tempatnya berbeda tetap akan ditanya di waktu yang sama. Kok bisa? Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, jaza, boleh antum atima, kamu mengagungkan, boleh antum atima, kamu mengagungkan jitaruman ya, boleh mengagungkan fisik ya atau tubuh dari pada keduanya apa namanya malaikat muka dan nakir. Wayuqau tibani, keduanya berbicara, keduanya berbicara al-kholqo al-gathiro, kepada banyak makhluk, mereka berbicara kepada banyak makhluk muqotobatan wahidatan, dengan satu pembicaraan, cukup satu pertanyaan ini sudah mengenai kepada semuanya ya, sudah kenal semuanya. Jadi satu pertanyaan saja ini semua yang mati akan kenal, masuk ke dalam zona-zona ini. Waqala, berkata As-Suyuti, berkata Imam Suyuti, yuhtamalu dimungkinkan da'udul malaikati, banyaknya malaikat, berbilangnya atau banyaknya malaikat, al-adda, yang disiapkan tidak kepada hal tersebut, kalhamatoti, seperti menjaga wanak wihib dan yang lain sebagainya. Jadi apa namanya ya, malaikat itu sebenarnya bukan hanya satu gitu ya, malaikat itu bukan hanya satu tetapi banyak. Jadi sebanyak orang yang mati juga tidak membawa masalah ya. Bukan berarti sirip-siripan dan dia tidak, tapi semuanya nanti akan ketika waktunya, pokoknya waktunya setelah dikubur ya, kemudian para pelayannya sudah meninggalkan tempat, nah, saat itulah mereka datang. Wasu'alu, dan ada pun pertanyaannya, wasu'alu, ada pun pertanyaannya, itu maksusun dikhususkan, ada pun pertanyaannya itu maksusun dikhususkan, biman kana mukallafan, dikhususkan biman, kepada orang. Soal dua soal pertanyaannya maksudnya dikhususkan biman, kepada orang kana mukallafan, dengan orang yang mukallaf, kepada orang yang mukallaf, yang sudah sebenarnya ketika masih tinggal di dunia ini sudah terkena kewajiban, terkena kurban, terkena kewajiban sholat, terkena kewajiban puasa, semua akan ditanya. Siapapun itu, baik itu mukmin maupun kafir maupun munafik, selama dia mukallaf, dia akan termasuk ditanya, karena dia sudah bisa membedakan mayyiz, dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dia sudah bisa membedakan semuanya. Walau jinnat, sekalipun jin, sekalipun manusia, sekalipun jin juga demikian, la malakan, bukan malaikat ya, tidak termasuk malaikat. Malaikat itu diberi tugas khusus, tidak dimatikan kecuali nanti ketika sudah ditiupkan sur, ditiupkan sangkakala. Wa istathna dan terkecuali minal mukallafina, daripada mukallaf, orang-orang yang mukallaf, minal mukallafina, daripada orang-orang mukallaf yang sudah terkena beban ya, untuk menjalankan kewajiban dan dia wajib melakukannya. Minal mukallafina anbiya, daripada nabi, dikecualikan para nabi. Ini semua manusia kecuali nabi. Kalau nabi sudah jelas ya, kalau nabi sudah jelas, sudah selalu bergaul dengan para malaikat. Mereka sudah bergaul dengan malaikat dan sudah tahu dan sudah pasti iman kepada Allah, iman dengan malaikat. Bahkan mereka yang termasuk orang yang terpilih. Siapa yang ditunjuk menjadi nabi dan mereka adalah orang-orang terpilih. Wasiddiqun dan juga orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wasyuhada dan juga orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid dan tidak termasuk yang demikian yang maksud tadi, ya. Pertanyaan demikian karena orang mati syahid ini kan matinya dalam rangka yang membela, gitu ya. Membela baik itu membela agama, membela negara, gitu ya. Termasuk orang yang mati syahid bukan sakit, ya. Bukan sakit, tapi orang yang mati syahid dalam rangka membela agama, mempertahankan negara, ya, mempertahankan agama, ya. Itu termasuk orang ini. Atau orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu kemudian mati, ya, matinya ini bahkan lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Wakulasini dan orang yang senantiasa kulasini surah Tabarakal Mulk dan orang yang senantiasa membaca surat Tabarakal Mulk, ya, surat Al Mulk gitu ya. Orang yang senantiasa membiasakan diri membaca surat Tabarak, ya, atau surat Al Mulk, ya. Yang depannya surat ayat pertama kan Tabarak, ya. Sering dikenal dengan Tabarak. Kula laila fi tiap malam dibaca tiap malam. Jadi kalau kita mau termasuk golongan orang-orang ini yang termasuk yang yustathna, orang-orang yang dikecualikan. Kalau nabi jelas dikecualikan. Kemudian sedikit juga jelas suada dikecualikan. Kalau kita tidak termasuk golongan-golongan ini, maka masih ada tempat bagi kita. Siapa itu? Yaitu orang yang mulazim surah Tabarak. Itu orang yang membiasakan diri untuk membaca surat Tabarak. Surat Al-Mulk kula lailatin setiap malam. Diupayakan dibaca setiap malam surat Al-Mulk, ya. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang mustathna, yang dikecualikan. Al-Surat As-Sajadah, atau orang yang biasakan diri membaca surat As-Sajadah. Membaca surat As-Sajadah. Wa man qara'a surat Al-Ikhlas, dan juga orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Orang yang membiasakan diri membaca surat Al-Ikhlas fi mauti, pada waktu sakitnya. Ketika sakit, ya, ada orang sakit kemudian membaca surat Al-Ikhlas secara terus-menerus. Alladhi yang, ya, orang yang apa dalam sakitnya, alladhi yang mana mata dia mati fi di dalamnya. Mati pada saat dia sakit, ya, yang sakitnya itu dia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian mati, kemudian diakhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas, kita masuk. Makanya terus-terusan dibaca saja, biar apa yang termasuk golongan, jika tidak, jangan-jangan ada perkataan lain yang mengakhiri. Jadi ini diantara yustathna yang dikecualikan daripada asal maksus, ya. Ada pertanyaan dikhususkan kepada, kalau semua akan terkena pertanyaan itu kecuali orang-orang yang orang-orang yang termasuk golongan ini, wanah bidalika dan yang lainnya. Wasumnia dan dinamakan dua malaikat itu, wasumnia dan dinamakan dua malaikat itu mungkar wa nakir, yaitu malaikat mungkar dan nakir yang selama ini sering kita kenal, ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu kita mengenal malaikat mungkar dan nakir yang diberikan tugas khusus untuk menanyai, ya, diberikan tugas untuk menanyai mayit, ya, menanyai si mayit, menanyai si jenazah pada saat dalam kubur nanti. Keduanya maka malaikat mungkar dan nakir li'annahuma, karena keduanya. Kenapa dinamakan malaikat mungkar dan nakir li'annahuma, karena keduanya, li'annahum, karena bahwasanya keduanya malaikat mungkar dan nakir itu la yushbihani, keduanya tidak serupa, tidak sama, ya, atau tidak menyerupai. La yushbihani, keduanya tidak menyerupai khalqul adamiyyin, ya, penciptaan anak Adam. Artinya tidak sama dengan manusia sama sekali, tidak ada yang persis dengan manusia. Wala khalqul malaikat, dan juga tidak sama dengan penciptaan malaikat-malaikat yang lain. Kalau malaikat lain, apalagi malaikat Jibril, kan diberi kemampuan untuk menjelma menjadi selain menjadi bentuk yang lain, ya, kan diberi kemampuan untuk tasakul, ya, diberi kemampuan untuk berubah bentuk menjadi hewan, menjadi manusia. Kadang-kadang ini malaikat mungkin dan agak tidak, ya, sama seperti itu. Wala khalqa khairi, dan juga tidak pada, tidak menyerupai buruk, tidak sama dengan buruk. Wala khalqa bahaim, dan juga tidak sama dengan binatang. Wala khalqa hawa, dan juga tidak sama dengan binatang melata, binatang kecil yang melata juga tidak sama. Makanya disebut mungkar, ingkar, ya, mengingkari semuanya, mengingkari bentuk-bentuk yang ada, ya, mungkar, ya, mengungkiri daripada bentuk yang lainnya, atau perkataan lain itu lain daripada yang lain. Ada malaikat itu punya kemampuan untuk tasakul, sementara malaikat ini mungkar dan nakir tidak, ya, sehingga mungkar, ya, mengingkari atau lain daripada yang lain, tidak sama dengan yang lain-lain juga, ya, sehingga malaikat mungkar wa nakir. Tetapi rumah keduanya, malaikat mungkar dan nakir itu khalqun badiun, merupakan makhluk badiun yang baru, ya, atau yang lain gitu ya. Ja'ala huma, yang menjadikan keduanya, siapa Allah, namanya malaikat yang makhluk yang diciptakan oleh Allah, tadhkiratan lil mukminin, sebagai pengingat bagi orang mukmin. Makanya ketika di alam kubur itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, itu fungsinya mengingatkan. Ketika di kubur masih ingat apa enggak? Siapa nabi coba? Nah, ditanya. Masih ingat enggak? Siapa imammu coba? Ditanya. Ya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Ya, ketika sudah dicabut ruhnya, ya, kemudian dikembalikan lagi, masih ingat apa tidak? Nah, makanya fungsinya itu tetap dirotak di ilmu ini. Ya, ketika di kubur itu masih ingat. Wahat takkan, dan juga mengoyak-ngoyak fungsinya malaikat mungkar dan nakir itu, katakan mengoyak-ngoyak disabdil kafiri, ya, pada penutup orang kafir, mengoyak-ngoyak, mengobrak-abrik oleh kepada orang kafir, obrak-abrik tanya, gak bisa siksa, nah begitu, ya, ini mengobrak-abrik, mengoyak-ngoyak orang-orang yang kafir, karena jelas dia gak akan bisa menjawab. Tidak akan bisa menjawab bagi orang mukmin, cuma sekedar diingatkan saja. Bagi orang yang kafir, koyak-koyak, karena pasti dia tidak akan tahu. Jadi ini yang memang hatkan. Walaysa fi khalqihima, dan tidaklah fi khalqihima, pada penciptaan keduanya, malaikat mungkar dan nakir. Tidaklah fi khalqihima, pada penciptaan mungkar dan nakir itu sakinatun lil nadirin, ya, terdapat ketenangan lil nadirin itu dilihat, artinya tidaklah sebenarnya itu orang yang melihat itu tidak tenang. Bagi siapa? Ya, bagi orang tertentu. Bagi orang tertentu itu melihatnya itu membuat tidak tenang, gusar, ya. Walau lam sekalipun, lam sekalipun tidak, yulki sekalipun tidak, yulki memberikan al-kafir kepada orang kafir minam adabi, daripada adab, sekalipun orang kafir itu belum disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir, ya, sekalipun belum disiksa, ilam malaikat aru'ya, malaikat aru'ya melihat saja, disurotihima kepada keduanya, kepada malaikat mungkar dan nakir, lakafal darika, maka lakafal niscaya cukup dari kehalus. Artinya belum sempat siksa, melihat malaikat mungkar dan nakir saja itu sudah merupakan siksa bagi mereka. Bagi orang-orang yang kafir, melihat malaikat mungkar dan nakir itu sudah menyiksa, apalagi menyiksanya gitu ya. Melihat saja itu sudah kayak di film apa itu, kayak Nobita itu ya. Nobita melihat cahaya itu kan melihat saja sudah resah dan gelisah gitu ya. Nah, melihatnya ditakuti aja sudah takut, apalagi ketika disiksa, apalagi double. Bagi orang yang mukmin dia tenang. Bagi orang yang mukmin dia tenang karena tahu, oh, ini fungsinya kedatangan dua makhluk ini adalah untuk nanya, konfirmasi saja. ya, konfirmasi apakah kamu masih ingat, masih konsisten dengan apa yang sudah kamu apa yakini ketika masih di dunia. Maka diingatkan saja. Bahkan dia minal adzabil akbar, tetapi bentuknya apa ya? Bentuknya saja minal adzabil akbar merupakan siksa yang besar, adab yang besar bagi orang kafir itu melihat apa namanya fisiknya malaikat muka dan akhir saja bagi mereka itu adab yang akbar, bagi mereka itu siksa yang besar. Ini masih belum siksa ya, masih belum siksa ya, bagi mereka itu merupakan adab yang besar. Li'annahu karenanya fathusilah sungguh telah diperoleh pihak dengan surah, dengan gambaran tadi, dengan gambaran malaikat muka dan akhir, diperoleh apa? Intirol syadidun, ya, kegoncangan yang besar, warti'adun, dan juga gemetar bagi orang yang kafir yang melihatnya itu, mereka itu merupakan mayat, kisah, goncang, gemetar, yang karu-karuan ya, bulu-bulunya berdiri semuanya. Ini bagi orang yang kafir, mereka tidak kehadirannya itu bagi mereka itu sebuah ketakutan tersendiri. Walhawa pada pun hawa itu jamu hamatin, hawa itu jamak dari hamatin, yaitu mislu dawabin, seperti dawab, jamu dawabah, yang jamak dari kata dawabah. Hawa jamaknya hamat, bagaikan seperti dawab yang merupakan jamaknya dawabah. Dawabah itu binatang yang melata, ya, binatang melata. Waqad utliqa fil hawamu, waqtan sungguh utliqa diserupakan al hawamu arwa, binatang melata tadi, alamaiti atas binatang apa-apa yang bisa menyakiti, binatang-binatang yang menyakiti, kecil tetapi groboti gitu ya, kecil tetapi membuat sakit, menyakiti, binatang melata kecil tetapi sakit. Yang kayak termasuk limpah itu juga ya, kecil daripada manusia, tetapi ya lumayan juga kalau kena apa namanya, kalau ditempel gitu ya. Waqala Abu Hatim, berkata siapa Abu Hatim, wa'imu'u dan dikatakan lidabatil ardi, lidawabil ardi, kepada binatang melatanya bumi, jami'an semuanya, al-hawa ataupun al-hawa itu mabaina kublatin, ya, yang bentuknya ukurannya mabaina kublatin, antara kutu ila hayatin sampai ular, ya, bentuknya itu ya antara sekecil kutu sampai sebesar ular, antara itu ya termasuk yang binatang, pokoknya yang yukti, binatang melata kecil tetapi ya lumayan gigit, terus kemudian apa namanya robotik dan sebagainya, termasuk pokoknya binatang ukurannya sekecil, antara sekecil jumlah dan sampai ular. Qala Hasan al-Adawi, berkata Hasan al-Adawi, wa amma ahli iman, adapun orang yang iman, ahli iman, adapun orang yang iman, falau bagi mereka mubasyirun wa basyirun, bagi mereka kedatangan malaikat muka dan akhir itu mubasyirun, membawa kabar baik, mubasyirun dan merupakan kabar baik, kedatangannya merupakan kabar baik sekaligus membawa kabar baik. Kila dikatakan wa ma'ahu ma'adab, bersama keduanya, bersama malaikat muka dan akhir, malakun akhor, terdapat malaikat lain, bersama malaikat muka dan akhir terdapat malakun akhor, malaikat lain, yukol dikatakan lahu, kepadanya dikatakan kepada malaikat yang lain tadi, yaitu atau disebut malaikat yang lain tadi adalah nakur, menurut apa kila ya, nakur, wayajiru, dan datang juga qoblahuma sebelum malaikat muka dan akhir, yaitu malaikat yukolu lahu, yang juga disebut, yang dikatakan kepada malaikat yang terakhir ini rumah. Jadi ada malaikat nakur dan ada malaikat rumah. Ini kila ya. Qala, berkata al-allamah, berkata yang al-amir ya, mengatakan wahaditu, dan hadisnya, jika ada hadis yang menyatakan demikian, maka kila dikatakan maudhu, hadis ini adalah hadis maudhu ya, hadis palsu ya, ada yang demikian itu. Ini ayat ini mardudun, yaitu hadisnya mardud, tertolak ya. Dikadibihi karena kadibnya, karena bohongnya, karena berita disampaikan itu bohong, mardud alias diragukan ya, diragukan sanadnya sampai kepada Nabi. Bisa jadi hanya pandangan orang, pandangan sahabat atau pandangan tabiin, kemudian dikaitkan kalau itu tidak dapatnya dari Nabi. Nah, itu menjadi maudhu'. Yang termaudhu' hukumnya maudhu' ditolak. Wa sahih, dan ada pun yang sahih, yaitu annahu qaul wa nakir, bahwasanya malaikat mungkar dan nakir, bahwasanya malaikat mungkar dan nakir itu lil mukminin ya, untuk mukmin, untuk mayit yang mukmin ya. Mungkar dan nakir itu untuk mukmin bahwa ini dan yang lainnya, bukan hanya untuk mukmin saja, tetapi untuk semuanya, bahwa ini baik itu kafir maupun munafik, semuanya akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Tau'ian dalam keadaan taat wa'asiyah, baik itu dalam keadaan maksiat, baik itu orang mukmin itu ketika di dunia itu taat maupun yang maksiat, semuanya akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Ghairu selain annahuma, bahwasanya keduanya malaikat mungkar dan nakir ya, ia akan datang lil mukmini, lil mukmini akan datang lil mukmini kepada orang mukmin al muwaffaq, yang diberikan taufik, yang diberikan petunjuk. Malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada orang mukmin al-muwaffaq, al-muwaffaqi, yang diberikan petunjuk, ma'arifkin ya, bersama kelembutan. Kedatangan kepada orang mukmin yang diberikan petunjuk akan apa? Dengan diperlakukan dengan cara yang lembut. Min ghairi ikhla', tanpa ikhla', memberikan keresahan, wa isha'ajin, dan juga tanpa memberikan gangguan. Kedatangannya itu menenteramkan hati bagi orang mukmin, berbeda kepada kedatangan keduanya untuk orang yang kafir dan munafik. Intaha qaul Adawi, kita selesai qaul Adawi, berkata Imam Al-Adawi. Sampai di sini dulu ya. Qala syidiyani fi qasidatihi wa mawada fi Islam sekian, mohon maaf kira dari yang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.